بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، yang dihafal hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من انتظر حتى تدفن باب seseorang yang menunggu yang menanti hingga jenazah dimakamkan dikuburkan. Yani apa pahalanya? Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi. Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qanabi. Qala qara'tu 'ala ibn Abi Dzibin. Ibnu Abi Dzibin namanya siapa ya, Khan? Ah, Luqman. Muhammad bin siapa? Wa Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn Abi Dzib. Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn Abi Dzib. Baik. Kalimat qara'tu 'ala menunjukkan itu adalah ardul qira'ah, memaparkan bacaan kepada gurunya. Itu tariqahnya Ahlul Hijaz sampai sekarang ini. Muridnya yang membaca, gurunya yang menyimak. An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbul an abihi, yaitu Abu Sa'id Al-Maqburi, ma'ruf dengan kunyahnya. Annahu sa'ala Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Faqala, maka berkata Abu Hurairah, sami'tu an-nabi alaihi salatu wassalam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di nuskhah yang lain ada penambahan ha. Ha kata indakum? Ada ikhwan? Qala ha wa haddatsani Abdullah ibn Muhammad. Abdullah bin Muhammad Syekhul Bukhari ada empat. Semuanya thiqah. Kata ikhwan, Abdullah ibn Muhammad Syekhul Bukhari ada empat. Semuanya thiqah. Siapa yang bisa menyebutkan dari qismul lughah? Siapa yang bisa menyebutkan dari qismul lughah? Fawaz. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Ayuh. Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad. Had. Abdullah ibn Muhammad ibn Asma. Tinggal satu. Ah, Al-Ju'fi. Abdullah ibn Muhammad Al-Musnad Al-Ju'fi. Semuanya thiqah. Qala haddathana Hisham, qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri. Kaif? Beda. Itu siapa? Ahmad bin? Loh. Di nuskho yang lain ada tambahan ha. Tidak ada pada antum. Haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Hisham qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ha baru haddathana Ahmad bin Shabib. Indakum hadha? Semua cetakan antum tidak ada? Tidak ada. Sama. Punya saya juga tidak ada. Tetapi disebutkan dalam tahqiq, disebutkan dalam nuskhah yang lain, dan itu ternyata disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah. Al-Hafidz dalam syarahnya menyebutkan itu isnad. Jadi antum tulis saja dalam nuskhah yang lain pada kata-kata sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum kasih tambahan fi nuskhah. Tulisan fi nuskhah dalam nuskhah yang lain ha ha wa haddatsani Abdullah ibnu Muhammad. Qala haddatsana Hisham. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم titik h sudah. Baru kemudian hadatsana Ahmad bin Shabib. Naam. Itu sanad yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Abdullah bin Muhammad 4 orang semuanya thiqah. Hisham الظاهر وهشام التستوائي هشام بن أبي عبد الله التستوائي قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة البصري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن ابن المسيب سعيد بن المسيب قال رحمه الله تعالى حاء حدثنا أحمد ابن الشبيب ابن سعيد قال حدثني أبي هو شبيب هو شبيب ابن سعيد قال حدثنا يونس قال ابن شهاب طيب يونس هو ابن يزيد الأيلي قال ابن شهاب يعني الزهري وحدثني عبد الرحمن الأعرج يعني ابن شهاب menyatakan حدثني عبد الرحمن الأعرج. هكذا عندكم ada yang menyebutkan ha di situ, ha? Yang menyebutkan ha itu khata, salah. Yang betul Haddatsana Yunus qala Ibnu Shihab wa haddatsani Abdurrahman Al-A'raj. Paham ya? Sebab di isnad yang pertama dari jalurnya Ma'mar An-Zuhri an Ibnil Musayyab. Sekarang jalur yang kedua Yunus Ibnu Yazid Al-Aili qala Ibnu Shihab wa haddatsani Abdurrahman. Yang Az-Zuhri punya dua. Dua guru. Yang pertama Sa'id Ibn Musayyab. Yang kedua siapa? Abdurrahman Al-A'raj. Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man syahidal janazah. Barang siapa yang menyaksikan jenazah. Hatta yusalliya alaiha. Hingga dia, hatta yusalliya. Hingga dia mensolatkan. Ini jenazah tadi. Falahu qirat, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, kana lahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila dikatakan wa mal qiratan, apa dua qirat itu? Qal, kata Rasul alaihi salatu wassalam, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Ini lafadznya Al-A'raj dari Abu Hurairah. Adapun lafadznya Abu Sa'id Al-Makburi yang di atas, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi an abihi annahu sa'ala Abu Hurairah. Antum tulis lafdhuhu 'inda al-Isma'ili, lafadznya menurut riwayatnya al-Isma'ili annahu sa'ala Abu Hurairah ما ينبغي في الجنازة أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة فقال سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول Man tabi'aha min ahliha. Man tabi'aha min ahliha. Hatta yusalliya 'alayha. Falahu qiratun mithlu Uhud. Man tabi'aha min ahliha. Hatta yusalliya 'alayha. Falahu qiratun mithlu Uhud. Wa man tabi'aha. Wa man tabi'aha. Hatta yafrugha minha. Wa man tabi'aha. Hatta yafrugha minha. Falahu qiratan. Yang artinya barang siapa yang mengikuti jenazah dari keluarganya, maka hingga apa, hingga dia mensolatkan jenazah itu, maka dia mendapatkan qirat seperti gunung Uhud. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah hingga selesai pemakamannya, maka mendapatkan dua qirat. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam hadis ini pada lafadznya Al-A'raj dengan lafadz man syahida. Hakata ikhwan. Tadi disebutkan lafadznya Abu Sa'id Al-Maqburi, man tabi'aha min ahliha. Siapa yang mengikuti jenazah dari keluarganya. Ini riwayat saling melengkapi. Yang dimaukan dengan menyaksikan jenazah itu menyaksikan dari rumah duka istilahnya, dari rumah duka, dari tempat jenazah itu wafat. Sehingga antum ke situ, ke tempat rumah jenazah tadi, kemudian ditunggu sampai mensolatkan itu jenazah. Itu yang mendapatkan falahu qiratun mithlu Uhud. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada seseorang yang langsung menuju tempat sholatnya, tidak dari rumah jenazah, maka ada yang kurang dari amalannya. Yang afdal, yang sesuai dengan sabda Rasul, dia ikuti dari rumah duka. Paham ya? Dari rumah duka. Kalau kemudian disolatkan di musala atau di masjid, dia antar sampai ke masjid, dia solatkan, baru mendapatkan satu qirat. Naam. Hadza wadhih. Cuma di sini qonafatin azzakumullah, antum perhatikan lafaz hadisnya man syahidal janazah. Man syahida hatta tudfan. Man tabi'aha min ahliha wa man tabi'aha. Nah gitu ya lafaznya. Tapi dalam bab antum perhatikan, di dalam babnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu manintadhara hatta tudfan. Bab seseorang yang menanti, yang menunggu sampai dimakamkan jenazahnya. Gimana ya, Pak? Babnya menggunakan lafaz intadhara, hadisnya menggunakan lafaz syahida. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan lafaz intadhara. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan lafaz intadhara untuk mengisyaratkan lafaz lain yang tersebut dalam riwayat yang lain, yaitu dengan lafaz manintadhara hatta tudfan. Ya, lafaz intadhara itu untuk mengisyaratkan riwayat yang lain yang menyebutkan dengan lafaz intidhar. Itu disebutkan dalam lafaznya Al-Imam Al-Bukhari dari jalurnya Ma'mar An-Zuhri yang tadi yang antum tulis itu. Itu disebutkan dalam sanad Ma'mar dari Zuhri, dari Sa'id Ibn Al-Musayyab, dari Abu Hurairah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya tetapi tidak membawakan lafaznya. Dari jalurnya Ma'mar itulah menggunakan lafaz manintadhara hatta tudfan sebagai ganti dari kalimat man syahida hatta tudfan. Faham dong? Baik. Juga lafaz intidhar disebutkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari riwayatnya Ma'mar dari Zuhri. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari riwayat Ma'mar dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Hadza huwa. Ini menunjukkan ikhwan kedalaman ilmunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga bab yang beliau sebutkan itu tidak sia-sia, ada maknanya. Barakallahu. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah, ada makna lain yang perlu difahami terkait dengan orang yang hendak memakamkan jenazah. Kalimat syahida, menyaksikan, itu maknanya adalah tabi'aha wan tadharaha. Diterangkan dengan lafaz yang lain. Diikuti jenazah itu dan ditunggu, dinanti sampai selesai penguburan. Sampai selesai penguburan baru mendapatkan dua qirat. Sehingga dia mulai dari rumah duka, disolatkan, kemudian dia ikuti Kemudian dia nanti sampai selesai pemakaman dan penguburan. Maka mendapatkan dua qirat. Paham tuh? Artinya kalau dia semata-mata mengantarkan saja, begitu sampai kuburan balik lagi, zahir hadis menyebutkan tidak dapat qirat yang kedua. Zahir hadis menyebutkan dia tidak mendapatkan qirat yang kedua. Kenapa? Semata-mata mengikuti, tidak sampai selesai pemakaman. Ini dikuatkan dengan lafaz yang tadi antum tulis, lafaznya Abu Sa'id Al-Makhburi, dengan lafaz wa man tabi'aha hatta yafrugha minha. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai selesai, hatta yafrugha minha, sampai selesai pemakamannya, falahu qiratan, dapat dua qirat. Barakallahu fikum. Ini penting untuk disaling menjelaskan, barakallahu fikum, supaya kita tahu mana yang dapat pahala, mana yang tidak, mana yang sempurna, mana yang tidak. Khulasahnya yang sempurna ialah menyaksikan jenazah dari rumah duka, min baitiha, dari rumah itu jenazah. Kemudian setelah itu disolatkan. Dapat berapa ya, Khan? Satu qirat. Kalau kepengen dapat dua, dia ikuti itu jenazah, dia tunggu, dia nanti sampai selesai pemakaman dan penguburannya, baru dia pulang, baru mendapatkan dua qirat, qirat yang kedua, barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga kalau ada orang yang kemudian langsung ke tempat sholat, tidak memulai dari rumah duka, maka zahirnya tidak sesuai dengan riwayat ini. Ada yang kurang pada amaliyahnya. Seseorang yang selesai mensolatkan hanya mengantarkan sampai kuburan, dari kuburan balik lagi, belum selesai, zahirnya tidak sama dengan riwayat ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang ada keterangannya. Adapun barakallahu fikum yang semata-mata mengikuti jenazah, semata-mata mengikuti jenazah, tidak disebutkan dalam riwayat ini, sehingga tidak mendapatkan qirat sedikitpun, walaupun dia telah menunaikan hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain dapat pahala itu. Yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, haqqul muslim ala muslim situn, di antaranya wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati maka ikuti dia. Zahir hadis semata-mata mengikuti, yang ini hanya menunaikan kewajiban haqqul muslim ala muslim. Bas, itu yang dia dapatkan. Terkait dengan qirat yang pertama tidak masuk, terkait dengan qirat yang kedua tidak masuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ini perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum, supaya kita tidak luput dari qirat-qirat yang banyak tadi. Disebutkan dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW ditanya wamal qiratan, beliau mengatakan mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Itu namanya taqribul fahm, mendekatkan pemahaman bagi yang mendengarkan, membuat gambaran konkret untuk sesuatu pahala besar yang maknawi, yang abstrak. Paham ya? Pahala itu kan tidak kelihatan, yang namanya ajr, pahala tidak kelihatan, besar, segede apa gede, besarnya itu, dikasih taqribul fahm, mendekatkan pemahaman sang pendengar, seperti mithil, seperti dua gunung yang besar. Jantung bayangkan gunung yang besar satu qirat. Dua kalinya berarti dua qirat. Besar pahalanya. Tayyib. Gunung apa yang menjadi patokan, barakallahu fikum? Gunung Merapi, Gunung Semeru, gunung disebutkan dalam lafaz yang lain qiratun mithlu Uhudin. Agaknya kan yang disebutkan dalam lafaz Abu Sa'id Al-Makhburi, qiratun mithlu Uhud. Qirat seperti gunung Uhud. Kira-kira gunung Uhud itu gede apa kecil ya? Hah? Kecil apa gede? Kalau di kota Madinah itu gunung yang paling besar. Itu Uhud. Kalau dibandingkan dengan gunung-gunung di Jawa ini ya kecil. Lebih banyak yang lebih besar. Tapi yang ditemukan sekarang yang ada di tempat itu. Gunung Uhud di kota Madinah gunung yang paling besar. Gunung yang memanjang. Memanjang ya ikhwan. Jadi bukan tinggi itu bukan. Tapi memanjang. Sehingga sangat besar. Di kota Madinah. Artinya betul-betul sangat besar sekali. Pahalanya barakallahu fikum. Bagi orang-orang yang mengamalkannya. Tayyib. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Dari jalurnya Abu Salih As-Samman. Lafadnya asgharuhuma mithlu Uhud. Yang paling kecil dari dua gunung tadi seperti gunung Uhud. Berarti Uhud itu sekali lagi takribul faham juga. Yang paling kecil kayak Uhud. Berarti mungkin lebih besar lagi barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i dari jalurnya Asy-Sya'bi dengan lafaz kullu wahidin minhuma a'zamu min Uhud. Kullu wahidin minhuma a'zamu min Uhud. Masing-masing dari dua gunung tadi lebih besar daripada gunung Uhud. Assalamualaikum. Jadi sekali lagi kata-kata Uhud juga takribul faham. Juga pendekatan pemahaman saja. Dikarenakan gunung Uhud di kota Madinah yang paling besar. Tapi tidak dimanakan secara hakiki seperti itu. Bahkan mungkin lebih besar lagi daripada gunung Uhud. Barakallahu fikum. Maka di sini Fanafitin Azzaikumullah menjelaskan kepada kita keutamaan besar bagi orang-orang yang mensolatkan jenazah. Dan keutamaan besar bagi orang-orang yang mensolatkannya dan mengantarkan sampai kuburan sampai selesai pemakaman. Maka jangan sampai dilewatkan barakallahu fikum. Paling tidak dapat pahala mensolatkannya. Mungkin antumnya sibuk atau ada perkara yang lain atau apa. Paling tidak mensolatkan jenazah. Tayyib. Barakallahu fikum. Terkait dengan lafad man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat. Man di sini termasuk syaratul umum. Man syartiyah mengandung makna umum. Untuk lafad yang pertama ini umum. Meliputi ar-rijalu wa nisa. Meliputi laki-laki dan wanita. Sebab laki-laki dianjurkan mensolatkan jenazah. Wanita juga dianjurkan mensolatkan jenazah. Tidak ada larangan padanya. Paham tuh? Sehingga yang ini umum. Laki dan perempuan. Adapun man yang kedua. Wa man syahida hatta tudfan. Ini untuk laki-laki saja. Namanya amun makhsus. Lafadnya umum yang dikhususkan dengan riwayat yang lain. Yang melarang kaum wanita untuk mengikuti jenazah. Paham tuh? Namanya amun makhsus. Barakallahu fikum. Sehingga untuk wanita kesempatannya hanya dapat satu. Qirat. Untuk lelaki mendapatkan kesempatan satu atau dua qirat. Ini diantara bukti keutamaan laki-laki dibandingkan dengan wanita. Barakallahu fikum. Kok tanya lagi? Apakah kita mendapatkan pahala qirat ketika kita hanya mensolatkan saja, habis sholat langsung pulang ke rumah? Loh, kan terangkan tadi. Kalau cuma sholat saja, dapat satu qirat afdolnya dimulai, disaksikan dari rumah duka. Dari rumah jenazah, terus disolatkan, dapat satu qirat. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, kita membaca satu hadis dari tiga jalur yang berbeda. Yang pertama dari jalurnya Abu Sa'id Al-Maqburi Kaisan dari Abu Hurairah. Yang kedua jalurnya Sa'id Ibn Al-Musayyab dari Abu Hurairah. Yang ketiga jalurnya Abdurrahman Ibn Hurmuz dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Apakah benar ada sebagian ulama yang memperbolehkan ikut serta dalam pemilu? Kalau pembolehan secara mutlak, wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu. Kalaupun ada, itu termasuk zallah, ketergelinciran. Siapapun yang berfatwa demikian. Dikarenakan al-intikhabat barakallahu fikum, pemilu itu perkara yang mungkar, perkara yang batil dari sekian banyak sisi. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdil Al-Imam hafizahallahu ta'ala wa ra'a dalam kitab khusus Tanwiru Dhulumat fi mafasidil intikhabat. Dari sekian banyak sisi. Kalau seandainya ada yang memfatwakan secara mutlak, kalau pun ada, dikatakan zallah, ketergelinciran. Siapapun yang berfatwa demikian. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, antum lihat dalam kitab Tuhfatul Mujib. Ketika disampaikan kepada beliau, bahwasanya ada sebagian masyayikh yang menfatwakan demikian. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan yang lain-lainnya rahimahumullahu ta'ala yang punya fatwa demikian. Beliau ingkar dengan keras itu. Langsung beliau ingkar dengan keras. Ittaqullah ayyuhal masyayikh. Pas panjang sama beliau rahimahullah terkait dengan masalah itu. Itu kalau secara mutlak. Sepengetahuan saya, fatwa mereka tidak mutlak. Fatwa mereka tidak mutlak. Fatwa sebagian ulama yang membolehkan itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Kalau seandainya kaum muslimin semuanya golput, maka negara akan dikuasai orang kafir dan akan bisa membinasakan, menghancurkan kaum muslimin. Darurat. Maka yang namanya ad-darurah tubihul mahdzurah, yang namanya darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Naam, apakah benar ikut dalam pemilu merupakan perkara darurat saat ini? Jawabannya la. Tidak, sama sekali tidak darurat. Barakallahu fikum. Antum tidak ikut pemilu, tidak bakal ditangkap, tidak bakal disiksa, tidak bakal dibunuh. Yakin? Yakin. Barakallahu fikum. Faham ya? Dan selama ini tidak ada kondisi darurat di Indonesia ini, ketika ada salah satu orang yang tampil sebagai sebuah kepala atau pemimpin di Indonesia ini. Tidak membuat kaum muslimin tertekan sampai mereka mengalami keadaan yang keadaannya apa ya kan? Yang mengerikan, tidak ada. Ya apa ya? Itu nyata. Melek, jangan merem. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah tegas mengatakan yang membolehkan pemilu. Dia belum mengatakan mughaffal, mughaffal, mughaffal. Ini orang lalai, orang lalai, orang lalai, kata beliau. Tegas belum mengatakan demikian. Untuk membaca dalam Tuhfatul Mujib, barakallahu fikum. Naam. Sehingga ya qul inna a'udzubikumullah, ya tetap pada hukum asal. Demokrasi itu kufur. Itu jelas. Ad-demokratiyatu kufrun, barakallahu fikum. Demokrasi itu hukum rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat, bukan Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, itu kufur. Kalau rakyat semuanya sepakat untuk membolehkan zina, halal zina itu. Antum bawakan 1000 dalil dari Quran dan Sunnah, tidak bakal digubris. Kenapa? Hukum rakyat yang dikedepankan. Faham tuh? Kufur, ikhwan. Al-intikhabat yang namanya pemilu itu dibangun dari asas demokrasi. Yang lahir dari perkara yang batil, itu perkara yang batil pula. Sehingga tidak ikut pemilu bukan karena anti pemerintah, tetapi karena perkara mungkar, perkara yang betul-betul bertentangan dengan prinsip agama. Dan tidak ada kondisi darurat di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Hatta terakhir kemarin waktu Gus Dur jadi presiden, apakah kemudian kaum muslim mengalami kondisi yang mencekam begitu? Tertindas, diintimidasi, tidak bisa salat jamaah, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Apa demikian? Lah, Gus Dur ketika itu dikafirkan oleh sebagian ulama kita. Dikafirkan Syekh Muqbil bin Hadi. Dikafirkan oleh Syekh Rabi bin Hadi. Dan yang lainnya. Kafir. Dikarenakan dia mengingkari yang namanya jihad. Fisabilillah. Ada kondisi yang mengkhawatirkan untuk kaum muslim di Indonesia ini? Waktu itu? Perasaan saya juga santai-santai saja. Tidak ada masalah apa-apa. Digantikan oleh Ibu Megawati. Perempuan, ya, jelas menyalahi aturan Islam dalam perkara ini. Apa ada yang mengerikan? Dalam artian muslimin mengalami kondisi yang sangat darurat. Jawabannya? Lah. Ya apa ya? Melek, melek. Jangan merem. Melek, melek. Buka matanya lebar-lebar. Jangan kemudian nanti terpecah. Yang diisukan sekarang ini, bahwasanya orang-orang Syiah bergerilya di parlemen. Memerintahkan semua orang-orang yang punya kekuatan masuk ke parlemen. Sampai ditampilkan gambarnya tokoh Syiah Indonesia, Jalaluddin Rahmat, nyalek PDI. Gelisah semuanya. Wah, segala macam ini. Ada pokok gelisah. Hatta dia jadi caleg, tidak bakal ada pengaruhnya di Indonesia ini, ikhwan. Dakwah terus jalan, dakwah salafiyah terus jalan, muslimin juga dengan Islamnya, tidak ada masalah. Ya walaupun sebagian pemahaman dia akan tersebar. Yang dibahas sekarang tidak sampai kondisi darurat. Paham tuh? Dan dipastikan oleh orang-orang dalam PDI, Jalaluddin Rahmat tidak bakal diangkat jadi presiden. Itu dari orang dalam. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nama ikhwan. Sehingga kembali pada hukum asal. Wah subhanallah, yang namanya pemilu ini sebuah fitnah, tetapi ada hikmahnya. Terbongkar kondisi riilnya orang-orang halabiyun sururiyun. Firanda itu dengan terang-terangan membuat surat terbuka. Meminta kaum muslimin tidak golput. Supaya nyoblos. Tapi dengan bahasa yang mincelah. Intinya disuruh nyari partai yang paling ringan. Dikarenakan Syekh mengatakan akhafu dararain, dicari paling ringan kemadharatannya. Dicari partai mana yang paling ringan, suruh nyoblos. Kalau salah, tanggung sendiri. Hadza kalam jahil. Bukan semata-mata jahil. Kalam sahibu hawa. Orang yang hawa nafsu. Bila ilm, la kitab, wala sunnah, wala fahmus salaf. Kelihatan itu belangnya. Ada yang komentari dari kalangan ikhwan kita. Wah, kalau begitu, daripada nyari partai yang paling benar, mending bikin partai sendiri. Kasih nama partai salafi. Nah, gitu ya. Presidennya Firanda. Kan gitu. Allahul musta'an. Dan subhanallah, ikhwan fillah, azakumullah. Dari mereka sendiri terbongkar itu di entah di Facebooknya atau di apanya dari sebagian orang-orang mereka itu membuat semacam perkiraan susunan kabinet. Jadi istilahkan oleh sebagian ikhwan kita, negara Halabiyun Indonesia Raya. NHRI. Negara Halabiyun. Ya, Republik Indonesia. Barakallahu. Soal itu. Dari masukan-masukan yang ada dari para ikhwan-ikhwan mereka, sebutkan. Presidennya adalah Maududi Abdullah. Tahu antum ya? Hanya di Riau itu, Maududi. Wakil presidennya Firanda. Ada lengkap semua nih. Saya lihat, ada yang tua-tua rupanya. Yazid Jawas itu Menteri Pertahanan atau apa gitu ya, Pak? Semua yang tersebut. Ada Farid Uqbah, Menteri Perdagangan. Lengkap. Ada Menteri Luar Negeri Abdullah Taslim. Lengkap semuanya, ikhwan. La haula wala quwata illa billah. Ada hikmahnya. Terbongkar semua yang ada pada mereka. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi kalau antum mau menggambarkan kondisi yang ada itu, ada sebagian salafi, ada sebagian salafi yang mengaku sebagai salafinya, itu mulai keseret ke arah Halabiyun Rojaiyun. Ada yang sudah lompat, ada yang satu kaki sudah ke situ, kaki yang lain masih di salafiyin, ada yang tinggal ujung kakinya tok, tinggal melompat, enggak bisa-bisa melompatnya itu, Ada sebagian Halabiyun Rojaiyun masuk-masuk nyerempet-nyerempet kepada Ikhwanul Muflisin yang dakwah via parlemen. Masuk kaki sebagian dan segala macam. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Terbongkar semua yang ada pada mereka ini. Barakallahu fikum. Ya biasa. Ada fatwanya masyayikh. Akhafud dararain. Kalau seandainya mereka mau jujur menyampaikan fotonya para masyayikh apa adanya dan menjelaskan kondisi Indonesia apa adanya, saya yakin tidak bakal ada fotonya dengan demikian. Barakallahu. Kamu nggak bakal nusyuk nanti begini, nanti begini, begini, begini. Wah, begitu. Syekhnya kan nerima sesuai dengan penggambaran. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Hakadha ya ashab, ikhwan fi din, azakumullah, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang sudah munharif, yang punya pemahaman yang menyimpang, itu tidak kemudian semakin lama semakin baik, semakin lama semakin parah, semakin lama semakin hancur. Kalau enggak segera taubat dengan taubat nasuha. Ingat baik-baik. Atsar dari Muhammad Ibnu Sirin atau Ayyub Sikhtiyani, lupa saya, ikhwan. Ibnu Sirin insyaallah, ikhwan. Jadi Ayyub Sikhtiyani rahimahullah mendapatkan khabar bahwasanya sebagian sahibu hawa taubat dari bid'ahnya. Senang dia. Langsung lari kepada Ibnu Sirin mengatakan, "Oh ya, wahai fulan Ibnu Fulan taubat dari bid'ahnya." Kata Ibnu Sirin, "Undur ila amrih, tengok dulu keadaan dia. Fa inna akhiral hadits asyad min awwalih." Tengok dulu dia. Sebab akhir hadis lebih berat daripada awalnya. Tentang masalah kaum khawarij. Awalnya kan yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Sudah sangat parah ini. Tapi akhirnya Rasul mengatakan thumma la ya'uduna ilaih. Yang terakhir. Kemudian tidak akan kembali lagi kepadanya. Yang ini lebih berat daripada yang pertamanya. Yang pertamanya keluar. Orang keluar, mungkin balik, mungkin tidak. Kan gitu ya? Tapi yang terakhir Rasul mengatakan, ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. Kemudian tidak bakal balik lagi. Sehingga orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah, kalau tidak segera taubat dengan taubat dan nasuha, maka semakin lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sisi itulah, ya fanafitina azakumullah, salafuna salih menyatakan, al-bid'atu dihlizul kufur. Bid'ah itu pintu masuk menuju kufuran. Dihliz itu pintu yang menyambungkan ruang depan ke ruang tengah. Ke ruang berikutnya. Itu dihliz. Bid'ah itu pintu yang menyambungkan pelakunya pada kekufuran. Artinya semakin lama semakin parah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-bid'atu baridul kufur. Posnya kekufuran. Kalau tidak segera taubat dengan taubat nasuha, maka akan semakin parah keadaannya. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Yakfi atau teruskan? Yakfi ya? Yakfi? Cukup ya? Ada yang bilang cukup? Ada yang bilang cukup? Ada ya? Alhamdulillah. Saya memilih yang mengatakan cukup. Nah, ada yang mengatakan cukup, maka saya kira cukup. Sampai sini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, fadhaluka.